Gimana? Saya tanya dulu atau tanya dulu? Hah? Ikhwan dulu tiga. Mau yang susah-susah atau yang mudah-mudah ini? Nah, saya tak tawar-tawaran. Kalau yang mau yang mudah, berarti nanti bagi dua sama saya hadiahnya. Ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan tiga syarat saja diperbolehkannya nyanyian di dalam walimah. Tiga saja nyanyian di dalam walimah. Pakai rebana, rebananya ada kerinding-kerindingnya enggak? Enggak, sang. Yang ini adalah anak kecil, gadis kecil. Yang ketiga, tidak mengganggu orang atau bersuara keras. Jazakallah khairan. Namanya siapa, Pak? Pak? Pak Sukina, jazakallah khairan. Ayo, dapat. Fadal. Ini, akhlak seorang muslim. Fadal. Ini ada CD dari panitia. Ini untuk akhwat, ya, jazakallah khairan. Untuk akhwat, selang-seling aja. Akhwat cepat-cepat nulis nih. Dilemparkan aja ya. Sebutkan tiga ciri wanita penghuni surga, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi. Nisa ukum min ahlil jannah, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga. Tiga ciri. Kok nggak ada yang lempar nih? Atau ditunggu aja tapi yang lebar untuk laki-laki sekarang, untuk laki-laki tanpa melihat ya, tanpa melihat catatan ya, tanpa melihat catatan. Kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menikah untuk nazar, untuk nazar. Calon istri-istri kita. Apabila kita ingin nazar, itu pada syaratnya. Yang syarat-syarat aja udah. Syaratnya. Syarat nazar yang sesuai dengan syariat, 4 saja. Nazar. Dari 3 sekarang 4, nambah 1. Syarat nazar. Nazar. Syarat nazar. Ah, Fadal, sebut nama dulu. Abu Muhammad. Satu. Satu yang pertama, meniatkan untuk menikahi. Iya, ada keinginan kuat untuk menikahi gadis tersebut. Tidak berkhalwat, ahsan. Hasan, tidak menyebarkan aib yang dia lihat dari si gadis apabila dia dapat yang menikah. Yang terakhir, yang keempat. Tiga saja, gimana? Panitia? Hah? Tiga saja, yang keempat sebutkan panitia. Ayo, panitia, yang keempat. Yang keempat, ayo. Harus muslim, ahsan, fadal. Jazakallah khairan. Atau nanti bagiannya nanti minta sama dia. Akidah seorang muslim dari Al-Quran dan Sunnah. Betul. Jazakallah khairan. Belum ada yang lempar nih dari akhwat? Ya. Enggak tahu. Sudah ganti soal untuk akhwat. Ya, ibu-ibu, akhwat-akhwat, dengarkan baik-baik. Seorang wanita berhak menggugat cerai suaminya dengan imbalan mengembalikan mahar. Dalam istilah fikih, hal seperti ini disebut apa? Saya ulangi. Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan konsekuensi mengembalikan mahar yang telah diberikan si suami kepadanya. Gugatan cerai dari istri dengan mengembalikan hal tersebut dalam kaidah dalam istilah fikih disebut apa? Ya, saya tunggu lemparannya. Terakhir, soal terakhir untuk ikhwan. Untuk ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh putri beliau Fatimah radhiyallahu anha untuk memberikan pembantu, seorang pembantu yang bisa membantu kehidupan makanan pekerjaan rumah tangganya. Tapi Rasulullah SAW tidak memberikan pembantu. Apa yang diberikan Rasulullah? Waduh, panjang banget. Mana ini? Mana? Saya nanti kalau nunjuk yang satu, aneh dulu kok saya. Sudah. Siapa yang ikhlas mengundurkan diri sudah? Sudah. Kalau antum saja yang jawab. Yuk. Siapa yang ikhlas mengundurkan diri? Atau yang mengundurkan diri itu siapa? Yang mengundurkan diri. Antum mengundurkan diri. Antum mengundurkan diri. Antum mengundurkan diri enggak? Mengundurkan diri. Antum mengundurkan diri juga? Hah? Iya, mengundurkan diri semua. Hah? Jadi antum berarti. Berapa? Tasbih 33 hari. Eh, 33 kali. Ikhtiham 33 kali. Takbir 34 kali. Itu fadilahnya apa tadi? Lebih baik bagi seorang daripada orang pembantu. Hasan enggak, Fadhil? Kok cuma satu, Zat? Ini tadi yang jawab 4 loh, jadi mau jawab. Kok cuma satu, Dok? Tambah 3 lagi, tadi mau jawab 3. Saya tahu semuanya bisa menjawab tuh tadi. Atau, Dok? Yang 3 tadi ikhlas ya? Alhamdulillah, antum telah memberikan contoh yang baik. Kalau seandainya para pemimpin kita seperti antum, alhamdulillah. Enak juga. Udah, antum aja yang maju diri jadi bupati lah, Fadhil. Enak. Antum sudah memberikan contoh yang baik kepada apa namanya pemimpin kita ini. Ya. Enak kan urusannya kalau pemilu kayak gitu kan, nggak ngabisin biaya sudah. Siapa yang nyalonkan bulan-bulan udah biarin anak nggak nyalon dah, anak mundur saja sudah. Calon tunggal kan akhirnya. Ini sudah ada yang lempar? Belum ada. Oh sudah ada. Ini ada namanya nggak atau nggak ada nama? Terus gimana nih anunya? Waduh, banyak banget. Ayo kawan. Kalau benar semua gimana? Oh ini soal yang pertama ini. Bentar, soal pertama kayaknya ada. Bentar. Sini. Oh ini ada pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan. Ini jawaban. Bentar dulu, ini jawaban. Ini jawaban juga. Ini pokoknya yang ngambil Qur'an aja. Apa namanya diundi aja ini. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Berarti yang menjawab pertanyaan pertama itu ada dua, Zat. Berarti pertanyaan cuma dua aja lah. Nah, berarti ini yang jawab dua-duanya ini. Ini betul, yang menjawab pertanyaan pertama itu ada dua orang yang mencintai suaminya, betul, yang memberi banyak keturunan, ya, yang cepat minta maaf. Sama saja. Dua-duanya sama. Kemudian ini untuk pertanyaan kedua, khuluk, betul. Beri 3 sudah cukup. Sudah cukup ya, antum berikan. Jadi, menghubungi panitia apa tadi? Ya, menghubungi panitia apa itu punya siapa tadi. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari akhwat. Dari akhwat enggak ada ya, insyaallah. Nah, ini ada kemarin. Ini utang saya kemarin nih. Ya, masih banyak seperti ini. Saya dahulukan yang dari akhwat dulu. Apabila mahar tidak dikembalikan, apakah termasuk hutang? Ya, termasuk hutang dalam khuluk itu. Ya, karena itu memang konsekuensinya ya. Dia gugat cerai berarti konsekuensinya dia harus mengembalikan mahar, termasuk hutang harus dibayar. Aduh, tolong ulangi bacakan atau bacakan doa bersetubuh dengan pelan-pelan. Ini kayaknya sudah bersuami minta diajarin suaminya aja. Allahumma jannibna syaitana وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. Jadi bismillah dulu. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, jannibna syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan. وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا, dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada itu anak. Jauhkan anak saya juga dari setan. Jadi ketika berhubungan pun minta dijauhkan dari setan, anak yang nanti keluar pun diminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana marojab marozak tanah. Nah. Kemudian ini yang sering lupa itu sebetulnya biasanya laki-laki sering terus-terusan aja. Maka bagi si istri harus mengingatkan terus. Apa antum bisa ngomong kayak gitu? Saya pengalaman pribadi. Ya, terus-terusan aja pengalaman pribadi. Maka apa namanya harus ada yang mengingatkan. Istrinya harus mengingatkan. Tolong baca dulu. Istri enggak berdoa dengan ini, ya. Tapi suaminya aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana akhwat yang dulu pernah menolak seorang laki-laki. Waduh, kenapa ya? Karena agama, alhamdulillah, dan akhlaknya tidak ana ridhoi atau sangat kurang, sehingga timbul fitnah karenanya. Berdosakah ana jika menolak? Tidak. Seorang akhwat berhak untuk menolak. Kalau memang apa yang akan siapa yang menjadi calon suaminya itu tidak sesuai dengan harapan, terutama masalah agama dan akhlak, tidak berdosa. Bagaimana sikap ana menghadapi fitnah mereka? Apa fitnahnya ini maksudnya? Perlu dijelaskan fitnahnya apa? Timbul fitnah karenanya. Fitnah mungkin karena dia tidak menerimanya itu gimana? Ya, yang namanya fitnah, ya, ini insya Allah bukan termasuk fitnah, karena dia sudah melakukan jalan yang syar'i. Mungkin yang dimaksud mungkin omongannya tidak baik. Kenapa menolak ya? Biarkan omongan orang selama kita itu tidak melanggar syariat. Ya, dengan sabar. Ya. Kemudian Ustadz, bagaimana hukum ikhwan akhwat yang belajar melalui via SMS atau telepon karena jauhnya jarak untuk datang langsung menimba ilmu? Jadi yang menjadi gurunya ini ikhwan, yang menjadi muridnya akhwat gitu. Hati-hati, guru ngepek muridnya dewe. Hati-hati ini ya. Kalau memang via SMS, ini khawatir timbul fitnah. Ya. Yang diperbolehkan adalah seorang laki-laki menyampaikan pelajaran di hadapan para akhwat dengan adanya tabir atau melalui media televisi lewat tayangan, itu nggak jadi masalah, atau lewat suara itu saja nggak jadi masalah. Adapun lewat SMS atau lewat telepon, ya tadinya belajar 1, 2, 3, 4, 5 menit, habis itu ngomong yang macam-macam, apalagi lewat chatting ataupun lewat Facebook. Ingat, setan lebih pinter daripada kita. Maka saya lebih cenderung untuk menjauhi hal-hal yang akan mengarahkan pada fitnah. Lebih baik tidak. Karena masih ada cara yang lain. Ya. Cara yang seperti ini dianggap darurat kalau enggak ada cara lain. Ya. Sekali lagi, saya lebih cenderung untuk tidak memperbolehkan. Karena takut fitnah. Kan gitu. Bagaimana hukum nazar lewat foto? Enggak apa-apa. Nazar lewat foto enggak apa-apa, tapi habis itu fotonya jangan disimpan. Nanti nazar lewat foto enggak jadi, fotonya tetap disimpan dari koleksi. Aduh, ya. Jangan. Boleh, tapi ya, kalau memang cocok, teruskan. Kalau tidak cocok, kembalikan foto tersebut. Tidak apa-apa. Nah, jazakumullah khairan wa iyyakum. Jadi enggak apa-apa lewat foto. Tapi lebih baik lihat langsung. Lihat langsung. Biasanya foto kita masih umur 17 tahun, padahal kita sekarang 30 tahun ditunjukkan kepada mereka. Ada seorang wanita yang dinikahkan paksa oleh orang tuanya dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Apakah nikah tersebut sah sesuai dengan tuntutan? Tidak sah. Saya berjawab pada pertemuan yang lalu. Bagaimana solusi Islam dalam menghadapi permasalahan tersebut? Ya langsung, ya. Kalau tidak sah pernikahan tersebut, apabila betul-betul si istrinya itu tetap tidak ridho dengan pernikahan tersebut. Tapi kalau memang awalnya enggak ridho, tapi lama-kelamaan enak juga ya sama dia. Nah, berarti enggak. Berarti diperbolehkan. Jadi dia itu punya khiyar. Ya, si istri yang dipaksa ataupun si suami yang dipaksa menikah, pernikahannya itu tidak sah, oleh itu dia memiliki khiyar, memiliki hak untuk memilih melanjutkan atau berhenti, seperti itu. Jadi solusi Islam seperti itu, khiyar dalam masalah ini. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adakah batasan waktu antara khitbah dengan nikah? Tidak ada batasan, tapi seyogianya tidak terlalu lama. Dikembalikan kepada kebiasaan, kebiasaan setempat. Misalkan ini dianggap lama, ya lama. Ya. Kemudian bolehkah mengkhitbah akhwat namun nikahnya 1 atau 2 tahun lagi? Nah, ini jangan. Kalau saya mengatakan tidak, jangan. Fitnahnya sangat besar sekali. Kalau memang sudah mau nikah, sudah habis khitbah 1, 2, 3 bulan nikah sudah. Kalau bisa 1-2-3 minggu sudah cepat. Nah, orang yang apa namanya mahibah berarti dia sudah betul-betul siap nikah dalam waktu yang cepat. Ya. Sedangkan saya katakan tadi ya, pada pertemuan yang lalu yang namanya belajar itu bukan penghalang. Belum punya penghasilan itu bukan penghalang. Jangan nunggu ah nanti kalau saya khidbat dulu nanti nikahnya nanti kalau saya sudah punya pekerjaan tetap gitu. Siapa yang bisa menjamin? Bisa menjamin hidup kita masih 1-2-3 tahun ke depan. Jadi saya tidak menganjurkan, ya, tidak menganjurkan. Terlebih bagaimana hukumnya Facebook antara laki-laki dan wanita? Tadi sudah apa namanya saya mengatakan tidak boleh. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Ya, ya. Kenapa? Dengan resiko yang sudah ada sekarang ini itu sebagai dalil bahwasanya ini pantas untuk tidak diperbolehkan. Kan seperti itu kan? Ya. Sahihnya sudah ada, artinya kenyataan sudah berbicara. Mafasid kerusakan-kerusakan dari hal-hal yang seperti ini lewat Facebook. SMS lawan jenis tanpa tujuan atau dengan alasan pertemanan, bagaimana? Ya laki-laki temannya ya laki-laki, perempuan temannya perempuan. Jangan laki-laki temannya perempuan, perempuan temannya laki-laki. Wah, ini sudah kebalik namanya ya. Jadi enggak, saya mengatakan SMS dengan apa lawan jenis saya tetap mengatakan tidak boleh sad dan lidariah. Ya, kalau memang tidak ada tujuan, tidak ada tujuan yang syar'i. Sudah kurang lebih 1 tahun istriku tidak bisa memenuhi kebutuhan batin dikarenakan sakit. Saya tidak tega untuk menyalurkan hasrat padanya. Tanya apakah saya harus menahan sampai istri saya sembuh atau saya harus menikah lagi Ustaz? Antum musyawarahkan dengan istri antum. Salah satu bab ya disyariatkannya ta'addud adalah si istri sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah batin. Dan dalam hal ini si istri juga harus tahu diri. Yang namanya laki-laki itu memiliki hasrat yang apabila dia sudah ingin tidak bisa dibendung. Kan seperti itu. Nah, maka istrinya jangan ego, kalau memang dia sudah tidak mampu izinkan suami untuk menikah lagi. Ya. Kalau bisa dicarikan. Kalau seperti itu. Tapi kalau memang dia sakitnya hanya sakit pusing saja, kan itu bukan alasan. Artinya sakit yang memang menghalangi dia untuk memenuhi kebutuhan suami, untuk memberikan apa, untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Kan seperti itu. Jadi hilangkan egonya. Suami saya nasihatkan untuk bersabar. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi istri. Apalagi kalau memang kondisi antum secara ekonomi atau secara faktor-faktor yang lain tidak memungkinkan untuk ta'adud, untuk poligami. Ya. Lebih baik bersabar lebih dahulu. Toh antum juga bisa melampiaskannya, tapi tidak dengan cara ilaj, yaitu dengan cara yang seperti biasanya, mungkin dengan cara lain. Dan itu diperbolehkan. Dan itu diperbolehkan. Sebagaimana cara Rasulullah SAW pernah menggauli istrinya yang sedang haid di atas pakaiannya, kan bisa saja, bisa saja. Yang susah itu istri. Kalau suami selalu mudah dengan cara seperti itu, istri yang susahnya. Bagaimana caranya kan seperti itu. Nah, jadi saya lebih cenderung diskusikan, syawarakan mana yang terbaik. Kalau masih bisa sabar-sabaran dan istrinya masih diharap untuk sembuh, untuk melaksanakan kewajibannya, sabar itu lebih baik. Tapi kalau memang tidak, mungkin penyakit itu akan menaung dan di khawatirkan sembuhnya dalam jangka yang panjang sekali atau mungkin sembuhnya susah, maka dalam hal ini saya berpesan kepada istri, hilangkan ego antum, ego ibu, ego jenengan, berikan kesempatan kepada suami untuk menikah lagi, kan seperti itu. Kemudian sebenarnya istri sudah mengizinkan, rumah saya tidak enak aja sama keluarga istri, mohon sarannya tadi, musyawarahkan dengan baik, semuanya dilibatkan. Apa namanya keluarga kita dan juga keluarga istri. Sungguh beruntung jenengan yang mendapatkan istri seperti ini. Sudah diizinkan. Apakah ada doa amalan agar cepat dapat jodoh? Tadi kayaknya di awal, muhadharah sudah saya jawab ya. Paling tidak itu usaha lah. Doanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ustaz, bagaimana jika ada kakak saya yang beliau sudah ada pekerjaan tetap dan mampu hidup mandiri, tapi ketika saya suruh segera nikah, beralasan kalau segera menikah risiko dan tanggung jawab serta beban kita akan bertambah sehingga repot, bagaimana sikap yang saya ambil? Ya sudah, itu sudah saya bahas pada pertemuan yang lalu. Nasihatkan dengan cara seperti itu. Itu termasuk ikhwanas syayatin, teman-temannya setan, sebagaimana sabda Rasulullah kepada salah seorang sahabat. Masih ingat ya, insyaallah ya. Kemudian mau tanya Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan rasa cemburu? Ini sudah kemarin dibahas. Ya, rasa cemburu ya. Saya mau misalkan cemburunya Aisyah, ya, ketika Rasulullah mendapatkan hadiah kepada oleh salah seorang istrinya. Ini kayaknya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, di dalam akad nikah pada waktu ijab kabul itu ada sumpah dan janji. Itu berkewajiban diucapkan atau tidak? Terserah antum. Itu sifatut ta'liq. Itu terserah antum. Itu termasuk syarat di dalam akad. Bukan syarat nikah, tapi syarat di dalam nikah. Kalau antum baca, kalau antum ucapkan, antum harus memenuhinya. Harus memenuhinya. Yaitu kalau saya meninggalkan istri saya selama berapa itu? 4 bulan ya? Atau tidak memberikan nafkah, maka jatuh talak satu atau seperti itu. Kalau antum baca, antum harus memenuhi syarat ini. Tapi kalau saya menyarankan, jangan dibaca. Jangan dibaca. Surat talak itu, tolong antum minta izin sama istri, sama keluarga istri, sama penggurunya, saya nggak mau baca. Biasanya ditawar bahasa penggurunya, mau baca surat talak atau enggak, kan seperti itu kan? Antum dikasih kan? Kalau saya saran, jangan dibaca. Karena nanti kalau memang iya, antum sadar atau tidak sadar, ridho atau tidak ridho, antum melakukan apa yang ada dalam syarat tadi, jatuh cerai satu. Talak satu kan seperti itu. Meskipun antum tidak meridhoinya, antum tidak suka itu, tapi secara otomatis jatuh talak satu. Nah itu beratnya itu. Nah kalau berkali-kali sampai 3 kali, berarti istri antum pada hakikatnya sudah tidak boleh lagi antum gauli kan seperti itu. Kalau itu sadar tidak sadar kan seperti itu. Makanya untuk menghindari itu semua, kalau yang diberi kesempatan untuk yang baca, jangan dibaca. Saudara saya perempuan, wah ini sudah ini masalah tidak melaksanakan sholat, nggak apa-apa. Saudara saya perempuan menikah dengan seorang laki-laki dan ternyata suaminya tersebut diketahui tidak pernah melaksanakan sholat. Menurut pendapat yang wajib dia kafir, harus diceraikan, harus dipisah. Kalau yang terjadi seperti ini, antara laki-lakinya adalah tidak sholat, istrinya muslimah. Ini menurut pendapat para ulama adalah dipisah, sudah dicerai. Suaminya nggak mau sholat, lewat cara hakim. Kecuali kalau suaminya mau bertobat dan mau sholat. Selain itu semangatnya untuk bekerja mencari nafkah kurang, apalagi sama yang kedua ini. Bagaimana Ustaz? Apa sarannya? Dan apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang adik yang memang tidak boleh ikut campur dalam pernikahan itu? Boleh. Nah, ini boleh ikut dalam hal ini boleh ikut campur, tapi jangan kebablasan. Ya, dalam rangka apa menyelamatkan si kakak tadi yang hidup seperti itu sampai harus bekerja tadi. Ya, kasihan kan? Bagaimana tipsit mempertahankan keluarga agar tidak terjadi talak dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah karena kedua pasangan punya pandangan yang berbeda dalam menghadapi suatu masalah. 5T tadi. Nah, saya singkat saja. Siapa mengabulkan pada hakim anak perempuan hasil siapa mengijab kabulkan? Ya, anak perempuan hasil zina. Ya, anak perempuan hasil zina. Ini kan anak yang enggak sah. Maka yang mengijab kabulkan adalah walinya wali hakim. Ya, saudara laki-lakinya sah, bukan saudara laki sah, tidak sah kan laki-lakinya karena dia bukan satu saudara dengan dia, jadi walinya wali hakim. Anak zina, walinya wali hakim. Bagaimana status anak? Kecuali kalau ada kakeknya, kakek dari dan kakeknya pun yang berhak menjadi wali dari jalur laki-laki, dari jalur perempuan tidak boleh. Jadi tetap wali hakim. Bagaimana status anak perempuan yang dulu orang tuanya menikah karena hamil dulu? Kemudian menikah. Inilah yang sering dilupakan oleh orang. Kalau seandainya terjadi pernikahan akibat kecelakaan, maka bagi seorang wali atau orang tua yang tahu, wali yang dubilah semoga saja anak-anak gadis kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti itu, keluarga kita dan juga sangat terhormat kita dilindungi dari itu semua. Tapi tahlah qadarullah terjadi nikah karena kecelakaan, maka wajib dinikahkan lagi setelah anak hasil perzinahan itu lahir. Kalau saya ketahuan hamil, biasanya kalau dinikahkan harus kalau hamil kan, kalau belum hamil juga biasanya masih lanjutkan seperti itu. Nah, inilah kebodohan kita kan seperti itu. Jadi kalau masuk itu harus ditajdid nikah, harus dinikahkan lagi dan nikah harus itu. Sehingga keturunan yang selanjutnya adalah keturunan yang sah. Tapi kalau sudah didandani hanya seluruhnya menjadi anak zina. Kalau itu bilang, seluruhnya menjadi anak zina harus didandani. tapi belum tahu yang syarat yang dulu-dulu itu belum tahu, maka yang kita anggap adalah yang pertama saja. Karena enggak ada orang yang menyatakan ini zina enggak boleh, enggak ada. Tapi pasti ada yang tidak tahu bahwa janji nikah itu harus, kan itu. Maka yang dianggap, kalau saya belum tahu Ustaz, bagaimana hukum anak yang kedua, ketiga, keempat, baru saya itu sekarang anak saya punya anak yang ketujuh ini didandani sekarang. Kemudian hukum anak-anak yang sebelumnya apa? Tidak apa-apa, kecuali anak yang pertama aja. Kecuali anak yang pertama, tetap sah kecuali anak yang pertama. Karena tidak mungkin ada orang yang tidak tahu bahwa zina itu haram. Tapi tentu suatu hal yang mungkin orang tidak tahu bahwa janji nikah itu harus, kan seperti itu. Jadi yang dimaafkan hanya yang setelah anak pertama. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Orang tuanya menikah karena hamil dulu, kemudian menikahi. Satu anak perempuannya, ya seorang anak perempuannya itu anak zina dan tidak boleh bapaknya menjadi wali, harus wali hakim. Apakah ayah perempuan tersebut sah menjadi wali nikah bagi anak tersebut di hadapan hakim? Tidak. Harus wali hakim. Ustaz mau tanya, apakah azl itu diperbolehkan? Boleh. Tapi lebih utama jangan azl. Ya, diperbolehkan azl itu diperbolehkan. Inilah cara KB Rasulullah. Ya, cara KB menurut Rasulullah itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pernah azl pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah enggak melarangnya. Ya, tidak melarangnya. Jadi diperbolehkan, ya. Tapi lebih baik jangan. Dan kalau mau azal, tolong sesuai sepengetahuan istri. Karena kadang kalau kita azal, istrinya belum maksimal, nah itu menyakiti istri, kan? Gitu kan? Izin dulu sama istri. Ya, diperbolehkan, tapi harus izin istri. Besok di surga ketemu orang, ketemu dengan istri yang mana, istri yang mana? 1, 2, 3, 4 atau istri yang terakhir? Semuanya, kalau semuanya itu masuk surga. Semuanya plus 40 bidadari surga. Tapi jangan khawatir ibu-ibu, para istri, jenengan masih lebih cantik daripada para bidadari. Wallah. Ya, istri yang salehah yang di dunia, meskipun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah SAW menyatakan betapa cantiknya istri para bidadari surga, tapi ingat, istri kita di dunia itu lebih cantik daripada mereka. Maka jangan kuat aku kalah saingan bojo pun nang ngene bojo nom terus nang ngene dari dulu. Aku mbok tinggal enggak, jangan kuat. Jenengan masih tetap lebih cantik daripada para bidadari. Nah, daripada itu. Yang jadi masalah adalah kalau seandainya istrinya ini yang nikah dua kali sama siapa? Dia nanti suruh milih. Suruh milih sama bapak yang tua atau bapak yang muda, kan gitu. Suruh milih. Kan gitu. Kalau seandainya ada laki-laki atau perempuan, ada laki-laki atau perempuan yang belum sempat nikah, kok mati duluan? Kan yang masuk hati sebelum nikah duluan. Mati mana? Pergi. Itu bagaimana? Nanti akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemuda yang meninggal belum nikah dan juga pemudi yang belum nikah. Jadi nikahnya di surga. Pilih yang mana? Nikah di dunia atau di surga? Ayo, pilih nikah di surga atau di dunia? Kalau di surga yang milihkan Allah. Ayo, kalau di dunia ini antum pilih sendiri atau orang tua yang milih? Pilih mana? Dua-duanya. Jadi seperti itu. Ini bisa antum lihat di abad Syekh Sulaiman Al-Khawasir Hafidhullah Ta'ala, salam sama ulama di Qasim, pernah membahas masalah ini, yaitu kondisi wanita di surga. Kemudian para wanita, nah, terus laki-laki dapat bidadari, kita dapat bidadari apa enggak? Enggak dapat, cuma mendapatkan, kalau yang belum nikah itu mendapatkan pemuda surga atau pemuda dunia yang belum menikah dan masuk surga seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah? Tadi niatkan yang bagus ketika nikah. Kemudian yang kedua, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal proses sampai akad nikah dan juga ketika berhubungan suami istri, ini yang penting. Saat hubungan suami istri. Kemudian doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus berdoa dengan doa ini. Kemudian setelah ketika di kandungan pun jaga baik-baik emosional, tetap rajin ibadah dan sebagainya. Ini betul-betul dijaga sejak awal, yaitu dalam masalah memilih pasangan. Kemudian proses menuju pernikahan, ketika hubungan suami istri yang dimungkinkan akan keluar anak tersebut, laki ataupun perempuan, selama masa hamil, pelajari itu semua. Ketika anak sudah lahir, ya, ikuti sunah-sunah Rasulullah. Ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, didik dengan cara Rasulullah, dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita memang dituntut untuk banyak belajar apabila kita mau menikah. Jadi modalnya bukan hanya modal duit Mas Wardi, tapi juga modal ilmu. Ya. Saya insyaallah sudah siap untuk nikah, alhamdulillah. Sudah berusaha tapi sampai sekarang belum dapat. Apa yang saya lakukan? Tolong solusinya. Ya, tadi doanya. Tetap berdoa, jangan putus asa. Ya, tetap berdoa, jangan putus asa. Istikharahnya dilanjutkan, istisyarahnya, cari, artinya cari tahu, cari informasi. Buka majalah nikah, mungkin di situ ada kontak jodoh, siapa tahu ada yang cocok dan sebagainya mungkin. Kan itu kan istikharahnya iya, istisyarahnya iya, doanya iya, kan seperti itu. Itu tiga hal itu harus dilakukan. Pertanyaan sebelum terakhir ini, ada dua tiga lagi. Sebelum melakukan pernikahan, calon mertua memberikan satu syarat, yaitu bila ingin menikahi anak perempuannya, maka setelah menikah harus mau tinggal di rumah mertua orang tua istri, dan laki-laki tersebut menyanggupi berjanji akan tinggal di rumah mertua. Ini syarat yang boleh, syarat dalam nikah yang diperbolehkan, dan apabila menyanggupi si suami harus ditepati. Ya, namun setelah berjalan berapa waktu ternyata tidak terjadi keharmonisan dengan mertua karena ibu mertua yang temperamental, sering marah-marah. Ya, apakah diperbolehkan mengingkari janji tersebut dan ingin tinggal di rumah sendiri, pisah dengan mertua? Ya, kalau hanya kondisinya seperti itu, yang namanya kehidupan rumah tangga kita harus dipertahankan, lebih baik mempertahankan rumah tangga, maka dimusyawarahkan. Sekali lagi, musyawarah itu yang penting. Musyawarah itu yang penting, bagaimana yang terbaik. Kalau nanti yang terbaik adalah apa namanya, pisah, harus pisah, dan selaku orang tua harus mengikhlaskannya demi masa depan anak-anaknya, demi masa depan anak-anaknya. Dan dalam kondisi seperti ini saya lebih cenderung untuk pisah dari orang tua, karena terus terang saja saya mengalami sendiri sebelum saya selesai kuliah, saya sering bolak-balik. Kalau saudara-saudara itu mengatakan koyo kucing woi, pindah kono pindah ini, kadang di Purwokerto, kadang juga di Solo, kan seperti itu. Enggak ada enggak enaknya. Benar enggak ada enggak enaknya. Meskipun kita sudah seperti apapun tetap ada aja omongannya enggak bagus dari saudara-saudara. Maka lebih baik namanya pindah rumah dan bisa sama mertua. Dan itu boleh untuk mengingkari janjinya ini. Karena ada masalah tadi. Adanya masalah yang lebih baik. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah barang siapa yang bersumpah, berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kemudian dia di dalam perjalanan melihat sesuatu yang lebih baik, maka hendaklah dia itu menggagalkan, membatalkan janjinya, dan ambillah yang terbaik tersebut, kemudian kafarah. Harus kafarah itu. Kafarahnya apa Ustaz? Memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak, memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, adalah memerdekakan budak. Kayaknya tiga-tiganya tidak mampu, Ustaz. Terus gimana? Puasa 3 hari berturut-turut. Sesuai dengan qiraah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi afdolnya berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut gimana, Ustaz? Boleh. Jadi ingat, ini dalilnya itu. Dalilnya itu diperbolehkan untuk mengambil yang terbaik, tapi adzan menggugurkan janjinya, tapi harus membayar kafarah. Ya. Ustaz, gimana kalau kita sudah terlanjur menikah? Kok menikah kok terlanjur ya? Ini kayaknya ada penyesalan nih, terlanjur menikah. Dan sudah punya anak, kita belum melakukan amalan-amalan dan doa-doa yang Ustaz sebutkan di atas karena kita belum tahu, ini enggak apa-apa. Terus gimana Ustaz solusinya kalau memang seperti itu, biar anak kita itu terlindung dari setan? Gunakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau berikan kepada Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan ini merupakan doa Ibrahim kepada putranya. Yaitu apa? U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa kulli 'ain lamah. U'idzuka bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Meminta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna untukmu wahai anakku, mingkuli syaitanin, dari setiap setan, wahamah, dan juga binatang-binatang ataupun gangguan-gangguan yang lainnya, wakuli ainin lamah, dan juga dari ain, penyakit apa ain, itu apa sifat hasad dari orang lain yang menghancurkan. Jadi uaiduka bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wahamah wa kulli ainin lamah. Kalau sudah terbanjur, sudah punya anak, anak pas lagi berhubungan lupa doa, maka doanya itu. Ya. Kemudian yang terakhir sekali, apakah mahar tidak ini sudah tadi terakhir berarti. Ada yang lain? Ya, sudah zuhur, itu mungkin yang bisa kita bahas. Kita kaji, kalau ada salahnya dari jawaban-jawaban yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya siap merujuk dari jawaban yang salah tersebut dan mengikuti kebenaran yang kita dapatkan nantinya. Kalau itu ada benarnya kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap subhanallah wa bihamdihi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.